Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Masih berada pada pembahasan surat Al-A'raf juz yang ke-9. Sekarang kita akan memasuki ayat yang ke-160. Ya. Berapa? Enam. Yaitu ayat yang berisikan tentang betapa besarnya nikmat yang Allah telah berikan kepada Bani Israel agar mereka itu sadar dan mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Namun dalam kondisi seperti itu, sudah dikasih kenikmatan yang sangat besar, tetap saja mereka tidak bersyukur. Justru mereka kufur, meminta agar apa? Nah, barakallahu fiik, diberi ganti nikmat yang lain. Padahal nikmat yang pertama lebih besar. Nanti kita baca ayatnya nanti. Minta diganti dengan kenikmatan yang lain, karena bosan dengan kenikmatan yang pertama katanya. Allahumma musta'an, kita baca saja. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, wa farraqna wa qatta'nahum usnata asyrata asbata umama wa awhayna ila Musa idh istasqahu qaumuhu an idrib bi'asaka al-hajar fambatasat minhu usnata asyrata 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum wa dhallalna 'alayhim al-ghamama wa anzalna 'alayhim al-manna was-salwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Perhatikan ayat yang ke-160 ini, barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang sangat besar kepada Bani Israel, namun Bani Israel tidak bersyukur terhadap kenikmatan tersebut. Kita terjemahkan, وَقَطَعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا, dan kami membagi-bagi mereka menjadi 12 suku. Asbatan, nah barakallahu fiik, enam suku. Paham ya? Kami telah membagi mereka menjadi 12 suku dengan jumlah yang sangat besar. Masing-masing suku jumlahnya besar. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى, dan kami telah wahyukan kepada Musa, idistasqahu qaumuhu, ketika kaumnya meminta. Meminta apa? Meminta air minum. Karena waktu itu barakallahu fiik, mereka kehausan. Nah, mereka terusir ke padang pasir yang tidak ada air di situ. Kemudian meminta kepada Musa alaihissalam minta minum. Apa yang Allah telah wahyukan? Anidrib bi'asakal hajar. Yaitu mengatakan kepada Musa alaihissalam, pukulkanlah 6 tongkatmu tersebut kepada batu. Akhirnya dipukulkan tongkat tadi, fan bajasat min husnata ashrata aina. Akhirnya setelah dipukul dengan tongkat tadi itu, na'am barakallahu fiik, mengeluarkan 12 mata air. Masya Allah. Ini termasuk mukjizah yang sangat luar biasa ya. Dalam posisi mereka terusir di padang pasir yang enggak ada air, meminta kepada Nabi Musa alaihissalam air minum. Kemudian Allah telah wahyukan agar apa? Agar Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke batu. Begitu dipukulkan barakallahu fiik, langsung mengeluarkan 12 nah barakallahu fiik mata air. Subhanallah. Nah, kita lihat lagi. Qad alima kullu unasin mashrabahum. Dan sungguh telah mengetahui masing-masing manusia, maksudnya masing-masing suku, marga tadi itu, nah mengetahui tempat minum mereka. Jadi masing-masing kan 12 suku tadi ya. Jadi masing-masing suku tahu tempat minumnya mereka yang mana, dan tidak saling memasuki tempat minum, tempat air minum yang lainnya, enggak memasuki, masing-masing sudah ada. 12 suku, kemudian nah barakallahu fik, ketika dipukulkan tongkatnya, nah akhirnya apa? Keluarlah 12 mata air. Masing-masing suku mendapatkan satu mata air. Nah lihat sini. Kemudian kenikmatan berikutnya, wa dhallalna 'alaihimul ghamam, dan kami pun memberikan naungan kepada mereka awan. Bayangkan di padang pasir panas terusir, kemudian masih diberi naungan Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa, dan kemudian kami turunkan untuk mereka al-man. Disebutkan dalam tafsirannya nanti, al-man itu adalah semacam air minum yang warnanya putih seperti getah karet. Tahu karet antum? Nah, pohon karet itu kan ada getahnya. Getahnya itu kalau disadap, paham ya? Nah, barakallahu fik, itu keluar apa? Warnanya putih. Tapi rasanya manis seperti madu. Itu man namanya. Nanti sebutkan nanti. Jadi, nam serupa dengan semacam getah karet yang warnanya putih. Tapi rasanya manis seperti madu. Masya Allah. Nam. Wasalwa. Dan juga kami turunkan untuk mereka salwa. Apa salwa itu? Disebutkan juga nanti sejenis burung puyuh. Tahu burung puyuh antum? Barakallahu fiik. Nam. Tahu burung puyuh antum? Hafiz. Ayolah, sejenis burung puyuh. Nah, masya Allah, nanti kita lihat. Kemudian Allah Ta'ala katakan, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kalian dari apa-apa yang telah kami rezekikan pada kalian. Nah, makanan-makanan yang baik. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Mereka sebenarnya tidaklah mendolimi kami, tapi justru mereka itulah yang mendolimi diri-diri mereka sendiri. Bagi Allah Ta'ala sahal, gampang. Mereka mau kufur atau mereka enggak beriman, itu bagi Allah Ta'ala mudah. Tapi kembali ke mereka sendiri. Kembali ke mereka, mereka mendolimi diri mereka sendiri. Yang semula mendapatkan kenikmatan, akhirnya kufur, dicabut kenikmatannya. Rugi sendiri kan? Nah, barakallahu fik, rugi sendiri. Kita lihat tafsirannya, dilihat baik-baik. Qala al-mufassirun asabahumullah wa farraqna qauma Musa min bani Israel isnatai ashrata qabilatan bi'adadil asbat. Masya Allah. Dan kami bagi-bagi kaum Musa dari kalangan Bani Israel 12 kabilah, 12 suku, 12 marga. Bi'adadil asbat, sesuai dengan jumlah 6 keturunan. Maksudnya wahum abna'u Ya'qub, asbat itu adalah anak keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Kullu kabilatin ma'rufatun na'amin. Kullu kabilatin ma'rufatun min jihati nakibiha. Masing-masing suku itu dikenal dari sisi apa? Pemimpinnya. Nakib itu pemimpin, pemimpin suku tersebut. Biasanya kalau Arab itu ada suku itu ada ketua kabilah, kepala sukunya. Paham ya? Jadi masing-masing dikenal dengan kepala sukunya. Nah, disimak baik-baik. Wa auhayna ila Musa, dan kami wahyukan kepada Musa alaihissalam, na barakallahu fik, ittalaba minhu qaumuhu as-suqya hina atashu fitih. Kapan itu? Dan kami telah wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta kepada Musa alaihissalam air minum. Kapan itu? Yaitu di saat mereka haus fitnih, yaitu haus ketika nah barakallahu terusir kepada terusir di padang pasir. Mereka terusir nah barakallahu fik padang pasir. Di situ merasa kehausan, butuh air minum, minta kepada Musa alaihissalam. Apa yang Allah telah wahyukan? Anidrib bi'asakal hajar, pukulkanlah tongkatmu kepada batu tersebut. Fadarabahu, kemudian Musa alaihissalam memukulnya. Fan fajarat minhu isnata ashrata aina minal ma. Masya Allah. Kemudian setelah dipukulkan tongkat tersebut, nah barakallahu fi, terpancarlah nah menjadi berapa? 12 mata air. Bayangkan. Nah, memancar, nah barakallahu fi, mengeluarkan mata air 12 tempat tersebut. Nah, qad alimat kullu qabilatin min alqabail al-isnatai asyrata mashrabahum. Lihat ini. Masing-masing kabilah, masing-masing suku, mereka sudah mengenal, 12 suku tersebut sudah mengenal tempat minum mereka. Jadi enggak perlu mengambil air minum yang suku yang lainnya. Mafhum? Sudah mengenalnya. La tadkhulu qabilatun ala ghairiha fi syurbiha, ya kan? Maka tidaklah satu suku masuk kepada nah, tempat minum suku yang lainnya. Itu maksudnya. Paham? Karena masing-masing sudah ada. Masing-masing sudah punya. Enggak perlu suku ini memasuki 6 wilayah tempat air minum suku yang lain itu loh, paham? Nah, kita lihat lagi, disimak baik-baik barakallahu fiik. Wadallalna 'alaihim as-sahab, dan kami naungkan untuk mereka sahab, yaitu awan. Nah, barakallahu fiik. Jadi Allah taala, nah barakallahu fiikum, memberikan naungan kepada Bani Israel sahab, yaitu awan untuk menaungi mereka. Wa anzalna 'alaihimul man, disimak ini biar nanti tahu artinya. Dan kami telah turunkan untuk mereka al-manna. Apa itu? Huwa syai'un yushbihu as-samr. Yushbihu as-samr. Yaitu sesuatu serupa dengan as-samr. As-samr itu adalah na barakallahu fi Allah alam getah karet. Warnanya putih. Ini semacam nam air semacam air tapi warnanya putih seperti getah karet. Paham ya? Tapi rasanya bagaimana? Ta'muhu kal asl. Rasanya seperti madu, masya Allah. Ini sudah kenikmatan sebenarnya. Wassalwa, dan kami juga turunkan untuk mereka salwa. Apa itu salwa? Huwa ta'irun yushbih as-sumani. Yaitu burung mirip serupa dengan as-sumani. As-sumani itu burung puyuh. Paham ya? Kalau antum enggak tahu puyuh ya bahasa Jawanya gemak, burung gemak. Paham ya? Seperti itu. Naam. Kemudian wa qulna lahum, kemudian kami katakan kepada mereka, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kalian dari makanan-makanan yang baik tersebut, apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Fakarihu, lihat ini. Sudah dikasih kenikmatan yang luar biasa seperti itu, malah mereka benci. Fakarihu, maka mereka pun benci, enggak suka. Dalik enggak suka kenikmatan tersebut. Wa malluhu min tulil mudawama alaih, dan mereka bosan, lihat ini. Mereka benci, enggak suka, bosan. Karena apa? Terus menerus memakan barakallahu fiik makanan tadi. Karena waktunya panjang, jangka waktu yang panjang. Jadi mereka malah bosan, akhirnya benci dengan kenikmatan tersebut. Wa qalu, lihat ini. Mereka malah mengatakan lan nasbir 'ala ta'amin wahid, katanya. Lihat ini. Kami tidak sabar dengan satu makanan saja. Tidak sabar dengan satu jenis makanan. Pengennya makanan yang lain gitu loh ya. Wa talabu istibdal alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair, lihat ini. Mereka justru meminta pengganti. Nah, barakallahu fiik. Nam alladhi huwa adna, pengganti yang lebih rendah sebenarnya daripada yang lebih baik. Jadi, dikasih yang lebih baik malah milih yang lebih rendah. Perhatikan ya, dikasih yang lebih baik, lebih bagus, lebih nikmat malah milih yang lebih rendah. Allahul musta'an. Wa ma dzalamuna hina lam yashkuru lillah, maka mereka pun tidaklah sebenarnya tidak mendzalimi kami ketika mereka tidak mau bersyukur kepada Allah Ta'ala. Walam yakum bimima awjaballahu alaihim, dan ketika mereka tidak mau menegakkan apa yang telah Allah Ta'ala wajibkan atas mereka. Walakin, lihat ini, akan tetapi kanu anfusahum yatlimun, justru mereka mendzalimi diri-diri mereka sendiri. Itfawwatu alaiha kulla khair, yaitu ketika mereka meluputkan. Fawwatu itu meluputkan. Ketika mereka meluputkan, melewatkan, artinya sama, meluputkan, melewatkan kenikmatan yang diberikan kepada mereka, kullu khair, setiap kebaikan dia lewati, dia tinggalkan. Wa arraduha, dan mereka menjerumuskan diri-diri mereka lisyar, kepada kejelekan, wa nikmah, dan kepada apa? Kesengsaraan. Allah musta'an. Lihat ini. Dikasih kenikmatan enggak terima. Malah minta na barakallahu fiik sesuatu yang di bawah. Nah, kenikmatan tersebut maksudnya meminta sesuatu yang lebih rendah. Allahumma musta'an. Kita baca satu lagi. Perhatikan. Allah Ta'ala menyatakan, wa idqila lahum uskunu hadhihi al-qaryata wa kunu minha haitsu syi'tum wa kunu hittatun wadkhulul baba sujjada naghfir lakum khati'atikum sanazidul muhsinin sanazidul muhsinin. Naam. Ayat yang mulia ini, setelah mereka minta agar digantikan dengan pengganti yang lain, Allah Ta'ala mengatakan, wa idqila lahum uskunu hadhil qaryata, dan ketika dikatakan kepada mereka, tinggallah kalian, diamlah kalian di negeri ini. Mana itu? Baitul Maqdis. Paham ya? Baitul Maqdis. Nah, Palestina sekarang ya, di Palestina. Nah, barakallahu fiik. Kemudian barakallahu fiik, apa yang Allah Ta'ala ucapkan untuk mereka? Wa kunu minha haitsu syi'tum, lihat ini, kurang apa lagi? Makanlah oleh kalian dari kenikmatan-kenikmatan yang ada sekeliling negeri tersebut sesuka kalian. Sudah dikasih kenikmatan yang sangat luas ini ya. Waqulu hittatun, dan ucapkanlah, berikan atau gugurkanlah, ampunilah dosa-dosa kami. Hittah itu maksudnya ungkapan yang maknanya adalah apa? Naam, gugurkanlah, ampunilah dosa-dosa kami. Suruh ngucapkan seperti itu. Faham ya? Naam, wadkhulul baba, dan masuklah kalian. Naam, melalui pintu tersebut sujudan dalam keadaan membungkuk. Dalam keadaan apa? Membungkuk. Naghfir lakum, lihat ini. Niscaya kami akan mengampuni kalian. Naam, barakallahu fik khotiatikum, kesalahan-kesalahan dosa-dosa kalian. Sanazidul muhsinin, sanazidul muhsinin, dan sungguh kami akan menambahkan kenikmatan lagi bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita lihat tafsirannya barakallahu fik, bagaimana yang mereka lakukan dan mereka naam barakallahu fik naam menghadapi apa istilahnya apa? Mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dikasihkan nikmatan tersebut. Wadkur qala al-mufassiruna sabahumullah, wadkur ayyuhar rasul, ingatlah wahai rasul isyana bani Israel. Ingatlah wahai rasul yaitu perbuatan kemaksiatan bani Israel li rabbihim subhanahu wa taala, terhadap Rabb mereka subhanahu wa taala. Wali nabihim Musa, dan terhadap nabi mereka Musa alaihi salam. Wa tabdilahum alqaul alladhi umiru an yaquluh, lihat ini. Dan perbuatan mereka mengubah ucapan yang mereka diperintahkan untuk mengucapkannya. Jadi diperintahkan untuk mengucapkan malah mereka ubah. Hittah dan hintah. Ya kan? Hittah diganti hintah. Allah musta'an, semacam biji gandum atau yang semisalnya itu. Allah musta'an. Disuruh mengucapkan hittah artinya gugurkanlah, ampunilah dosa-dosa kami, malah diganti, diubah dengan lafaz yang lain. Kita lihat. Na'am barakallahu fiik. Hina qala Allah ta'ala lahum, ketika Allah ta'ala mengatakan kepada mereka, uskunu qaryata Baitul Maqdis, tinggallah kalian, berdiamlah kalian di kampung Baitul Maqdis. Lihat itu. Wa kulu min thimariha wa hububiha wa nabatiha. Kurang apa lagi, lihat ini. Makanlah oleh kalian dari buah-buahan, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan yang ada di situ. Aina syi'tum, dimanapun kalian sukai. Wa mata syi'tum, kapan pun kalian inginkan. Bayangkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Wa qulu, dan ucapkanlah, hutta'ana dzunubana, hutta'ana dzunubana. Maksudnya ampunilah, gugurkanlah dosa-dosa kami. Itu yang diperintahkan. Tapi malah di nah barakallahu fik, mereka mengatakan apa? Bukan hutta'ana hintah. Paham ya? Bukan mengatakan nam hintah, tapi malah hintah. Jadi diubah itu perubahan tersebut. Nah, kita lihat lagi. Wadkhulul baba khadi'ina lillah, dan masuklah kalian melalui pintu tersebut dalam keadaan menunduk, tunduk kepada Allah Ta'ala. Khadi'in, tunduk kepada Allah Ta'ala. Kalau di terjemahan Al-Quran itu membungkukkan, bungkuk dalam artian tunduk kepada Allah Ta'ala. Naghfir lakum khotayakum, niscaya kami akan ampuni dosa-dosa kalian. Fala nu'akhidhukum 'alaiha, dan kami tidak akan menghukum kalian atas perbuatan-perbuatan tersebut. Naam. Wa sanazidul muhsinin min khairid dunya wal akhirah, masyaallah. Dan kami akan menambahkan na barakallahu fik, untuk orang-orang yang berbuat baik apa? Dua kebaikan, dunia dan akhirat. Di dunia dapat kebaikan, di akhirat pun juga mendapatkan kebaikan. Naam barakallahu fik. Inilah keadaan orang-orang barakallahu fik Bani Israel yang diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, justru tidak bersyukur, malah meminta ganti dengan apa? Dengan makanan-makanan yang lain yang nilainya lebih rendah daripada yang pertama. Nah, seharusnya mereka bersyukur cukup. Allah Ta'ala akan menambahkan kenikmatan yang lebih banyak, namun mereka justru kufur. Allah musta'an. Coba lihat, dikasih kenikmatan berupa manna wa salwa. Masya Allah. Burung, misal dengan apa? Burung puyuh. Kemudian juga enam semacam air minum yang serupa dengan apa tadi? Enam warnanya putih seperti getah karet, paham ya? Yang rasanya seperti madu. Masya Allah. Tapi dalam kondisi seperti itu, nah barakallahu fiik, mereka apa? Tetap tidak bersyukur dan justru kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kisah yang berikutnya, insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillah.